Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, kandidat calon-calon gubernur DKI terkuat yang berpeluang lolos masuk ke putaran kedua pilkada DKI adalah Foke sebagai incumbent, Hidayat Nur Wahid yang memiliki basis massa militan, serta Jokowi dan Faisal Basri yang diharapkan oleh banyak warga Jakarta bisa membawa angin perubahan dan pembaruan. Untuk membahas sampai seberapa jauh peta kekuatan calon-calon ini di putaran kedua pilkada DKI, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, seperti apa petanya di putaran kedua? Kalau Foke masih paling populer ya gitu, tapi muncul kuda hitam Faisal, muncul lagi opsi alternatif yang disenangi masyarakat kelas bawah itu dari supir-supir taksi, dari mulut ke mulut itu Jokowi itu melejit gitu. Sangat melejit gitu. Kita masih belum bisa nilai apakah Ahok merupakan aset atau liability gitu, karena dua-duanya ini bukan orang Jakarta, sangat sulit mereka mengenali karakter orang Jakarta gitu. Nah, sekarang itu Foke kita udah bahas, Hidayat Nur Wahid udah kita bahas, dengan kurang lebih lebih kurang wakilnya gitu ya. Terus Jokowi, nah lalu ada calon independen Hendarji. Hendarji sulit lah, kartu mati dia. Apa yang modalnya kursi partai besar itu secara pribadi individual malah lemah sebetulnya, kayak Alex Nurdin, Nono Sampono sebetulnya lebih laku dijual di Jakarta karena marinirnya. Kenapa sosok marinir memiliki karisma bagi warga Jakarta, Pak Her? Nah, image marinir yang lekat dengan pemimpin Jakarta Ali Sadikin, dan image marinir yang pada tahun 98 itu pemihakannya kepada masyarakat kelas bawah untuk perubahan itu sangat melekat loh di kepala orang Jakarta gitu. Tapi faktanya Nono kan hanya wakil gitu, meskipun dia bintang 3 gitu. Kecuali nanti di tengah jalan Alex jadi tersangkanya KPK, tinggal jalan sendiri Nono gitu. Saya nggak tahu apakah ada skenario itu di kemudian hari atau dalam jangka waktu dekat, saya nggak tahu. Tapi itu salah satu kemungkinan yang bisa terjadi secara faktual gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.